Nostalgia masa berpacaran. Yang tak dapat terlupakan. Terbayang-bayang di mata. Luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata. Janji sehidup semati. Gunung tinggi kan kita daki. Lautan luas kita seberangi. Terbayang-bayang di mata. Dan luput dari bayang-bayang.